Roma tipu siba. Bulat sibulat niale kutitiboi kabagat Kristus tak kubobokoi. Bagai bagak kuleu masih mendengake kabagat kecat cipunenan, kope niare ureu bagakku, samba taipu ari nia oringen paatuatku. Pat obak kungan tutelei aku, samba tuareu ka Kristus kalulut sasarai nangku, sabangsakku ka puak kulakat. Tai Israel le poik sia, si bailu wakenen bailu toga, samba arasiloan pulacanan samba palelengan, samba surukat waranan samba sibala. Punu te teura te kebukatta le sia, kasia le kabarayat Kristus siripot pu sirimanuat. Si saliu sangamberi le nia, tu umunake le tai kamanua teret buru-buru. Amen. Tapoi tiboi teka manua tak musi si boboi. Aipoi tak sangamberi ta Israel onia kenen Israel, samba tak sangamberi pun tetu Abraham adia kenen togat Abraham. Tapoi si barakai Isak le onia kenen punu teteuno. Katu kolobat nia tak ta toga siripot akula onia kenen ta togat teka manua, tapoi ta togat palelengan le onia kenen punu teteu si pulelelek. Aipoi kisek le tiboyet pale lengan. Katetere kelet nek-nek memoyaku minca, samba ayan kai sara-sara toga simanteu. Tak sarat nenda, tapoi si Rebekka leu si baraka sara sirimanua le aipu suruket, nyate si Isak tai kebukatta. Aipoi enan tak pei amutu tuk matada ta toga nenda, samba tak pei aragalai simairu elek sikatai, bule iturun ake isiat taika manua pagalayat pamiliat nia, tak sipuobongen kagalajet tapoi kapasogayat nia le, aikua kai Rebekka. Toga sike buka le, iba bailu pagugulet sisule. Kele situ susurat. Kupununtu kibaga si Yakob, kupulaga kibaga si Esau. Oto kipangan le takukua, si taimaroi pole pak taika manua, tak kisedda. Ai kuangan poi kai Mose. Kupuka kateki baga kasih siobaku kupuka teki baga. Samba kupuki kilibi baga siobaku kupuki kilibi baga. Oto pagalayat nenek tak sibara kateu bagat siri manua elek sigalai siri manua tak poi kaki liu bagat teka manua le. Ai poi ai kua surat cipunenan kai Parao. Ia te lulunia aku rioke ekeu. Bule ku patoi lak gegeku katubum, samba bule itu paarep oningku kasanga liopolat. Oto ipu kateki lek bagas siobak nia ipu kateki, samba ikela ake paatuada kasih siobak nia ikela ake paatuad. Kine neget nuku kuangan tekam kamatakku. Kek kisek baik nia, apangan lek lulu nia, iseseleake sirimanua tekamanua. Kasei poi momoi masih sakla teu bagania. Kasei te ekeu ale siri manua, nuoba masih sidot tai kamanua. Momoi pa ikua sigalai kasih pasigalai nia, kise koda anu galai aku. Tapa anai geget tukang pario kapolak otot masih galai kasa ngatatap pak nia nenda, masih bailuake nia sara bibilet simlainge. Samba sara si magulai lainge, kisek leuk te tai kamanua. Yoba masih patoi lak guluk nia, samba masih paagai ron nia. Tapoi ayo make le bagania si makope katubudda pugulukien nia, sinareng akenen kaunen ka pulangokat. Samba yoba leuk ipatoi lak kayot pulatsanan nia, katubudda pukatekiet nia baga, sinareng akenen kaunen ka pulatsanan. Nyate sita sinogai nia, tak sarat bangsa Yahudi, tapoi sibaraka bangsa bagai leu, kelek sikua nia kabukut Nabi Hosea. Sia tak bangsaku, kuonia ke bangsaku. Samba taiki kilibet bagaku, kuonia ke kilibet bagaku. Samba kakuduat sikua nia kamatada, tak bangsaku kam, seda ikua kamatada, tato gatai kamanua si puriri manua. Si Yesaya leu amusoga pagalayat ta Israel. kenanen kele ngai kakoat igida bangsa Israel sarat goiso le muririmanua. Ai poi maruai le ianunga ke hukuman simaroipo kapolak nenek si Tuhan. Samba kele si kuat Yesaya si boiki. Kebai ta ilegeya ke si Tuhan sebaot punu teteuta, ai bailuan sita kele Sodom samba kele Gomora. Oto apangal le kuanenta, ne le, sia sabang sabagai, sitai kuku kruake puroi puat, arasesengan puroi puat, nyate puroi puat kalulut tonembaga. Tai Israel geti, kenanen rakuku kru surukat puroi puat, ta asege siaka puroi puat. Apa lulu, ta poi kalulut tonembaga rakukrunia, kalulut galajedda le, tusok sokrangan tebaik kabuku ka tusok songan kele situ susurat. Bulat nia ku galang ake kasion sarabuku tuluyet samba sarabuku ka tusok songan. Samba kasih si katone minia tak tupa kakailah.